Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu sekalian, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada setiap manusia adalah nikmat iman, nikmat Islam. Maka mari kita syukuri, kita ini dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang Islam, menjadi orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Kalau kita tidak dikenalkan Islam, kita tidak dikenalkan menjadi orang yang beriman, tentunya sore hari ini kita tidak berada di sini ya. Maka mari kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah agar keislaman ini kita bisa bawa sampai akhir hayat kita. Karena orang itu untuk bisa masuk surga, dia harus memegang tiket, dan tiket pertama yang harus dimiliki adalah tiket Islam ini. Jadi orang yang tidak Islam tidak bisa mungkin masuk surga. Bapak ibu sekalian, kita pada sore hari ini akan membahas tentang fikih puasa. Tapi sebelum ke sana, ada beberapa perkara yang perlu saya sampaikan tentang fikih salat nggih. Nggih, fikih salat. Tapi sebelum masuk ke sana, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang salat. Salat ini merupakan perkara yang paling penting di dalam seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang Islam. Kita buktikan beberapa dalil. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala itu setiap memerintahkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lewat malaikat Jibril. Tetapi satu-satunya perkara yang langsung Allah memanggil Rasulullah tidak melalui malaikat Jibril. Jadi Rasulullah dipanggil menuju ke Sidratul Muntaha, menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salat. Yang lainnya itu Allah utusan. Allah utusan lewat malaikat Jibril, misalnya tentang zakat, tentang puasa, itu Rasulullah Allah SWT utusan kepada malaikat Jibril. Tetapi untuk sholat, ini Rasulullah SAW dipanggil sendiri oleh Allah, menghadap kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa sholat ini merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat urgent di dalam kehidupan umat kita ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sholat ini merupakan pertanyaan pertama atau amal pertama yang nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat, dan sekaligus ini menjadi tolak ukur baik dan buruknya seseorang nanti di akhirat. Jadi kalau sholat kita ini baik, maka baiklah nanti amal yang lainnya insya Allah. Jadi amal yang pertama yang nanti dihisab, amal yang pertama nanti dihitung di hadapan Allah kita di akhirat, itu adalah sholat kita. Itu yang kedua. Jadi menunjukkan betapa pentingnya sholat. Kemudian yang ketiga, ada hadis bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Hadis suci ya. Batas antara hambaku dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Jadi orang-orang yang dia itu mengaku Islam tapi dia tidak menjalani sholat, nah ini sebagian ulama mengatakan bahwa dia belum jadi orang Islam. Jadi bainal kufri bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Batas antara hambaku dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Jadi bapak ibu sekalian, kalau ada orang mengatakan wong ngira sholat rapopo, sing penting percaya karo Gusti Allah, kemudian kalau tonggo separuh orang gawe rusuh, wis cukup. Namun itu sampun cekap dari bapak ibu. Okay. Ibu-ibu, ibu-ibu saya tanya, ketika ada pernyataan orang itu enggak usah sholat enggak apa-apa, sing penting percaya kalih Gusti Allah, terus kalau tonggo separuh orang gawe rusuh, pernyataan itu sudah cukup belum ibu-ibu? Belum. Yang mempercaya kalih Gusti Allah, iblis itu dia percaya kalih Gusti Allah, bahkan iblis itu mungkin lebih percaya daripada kita. Kenapa? Iblis itu pernah ketemu atau pernah dia ini menyaksikan surga. Iblis itu pernah dialog kepada Allah SWT. Nah, sementara kita ini belum pernah menyaksikan surga. Nah, jadi iblis itu dilaknat oleh Allah, iblis itu dimasukkan di dalam neraka, itu bukan karena tidak percaya kalih Gusti Allah, tapi karena tidak mau mengikuti perintah Allah. Yang mempercaya kok iblis itu dipercaya oleh Gusti Allah. Ini ya, ini yang pertama. Jadi dari beberapa dalil tadi menunjukkan bahwa sholat ini merupakan perkara yang paling pokok di dalam kehidupan kita umat Islam ini. Kemudian yang kedua bapak ibu sekalian, ada ayat inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji niku napa to? Keji niku kalau dari sisi bahasa artinya sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh menungso, niku keji. Jadi perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang mengaku manusia, itu perbuatannya disebut keji. Kalau mungkar adalah perbuatan yang diingkari oleh nurani, itu mungkar. Contoh keji, nyun sewu, kambing itu kalau ingin menyalurkan syahwat butuh akte nikah mboten? Mboten. Karena dia ya kambing, dia binatang. Maka kalau manusia jalani ngoten niku kepengin menyalurkan syahwat kok sak ndonggor. Lah niku berarti dia mensejajarkan dirinya seperti binatang dan itulah perbuatan keji. Pitik niku ning ngarep mirota kepengin kawin ya langsung kawin mboten golek konsepi. Mboten sah golek akte nikah tik. Nah, maka yaitu jenenge we pitik, jenenge we kewan. Menungso mestinya tidak pantas menjalani semacam itu. Nah, kok manusia menjalani perlakuan binatang, maka itu berarti dia menjalankan kekejian. Kemudian kalau mungkar adalah yang diingkari oleh nurani. Di dalam diri kita ini ada namanya nurani, biasa kita sebut. Tetapi nurani ini tidak bisa kita bohongi. Orang yang merampok, orang yang mencuri, orang yang berbuat molimo itu tetap di dalam hatinya itu akan mengakui bahwa dia itu berbuat yang salah. Nah itu nuraninya. Buktinya yang menimang anaknya, enten Yun Sayu seorang pelacur itu menimang anaknya, lewe tuh ben koyok ibumu ya, atau dok besok ben iron ibumu ya. Saya kira enggak ada. Paling kudanane yo aja tiru ibumu ya, Nduk. Nah, paling begitu. Lah karena memang nurani manusia itu jujur, tidak bisa dibohongi. Nah ini. Nah ini ya. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang sholat kita ini asik ning berbuat keji dan mungkar nggih jalan terus. Jadi sholatnya continue, ngerasan-rasan ya continue. Sholatnya continue, kita maksiat ya jalan terus. Nah ini pertanyaannya, ayatnya sing salah apa pripun? Tentunya ayat sodaqallah ya Allah itu maha benar. Tidak mungkin ayatnya yang salah. Nah terus gimana? Sholat kita yang belum beres. Ya jadi jawabannya, sholat kita yang belum beres. Jadi kalau kita ini sholat jalan terus, maksiat jalan terus, ini berarti ada yang tidak beres di dalam sholat kita. Bukan ayatnya yang salah ini. Nah sekarang bagaimana sholat yang benar itu? Secara sederhana Bapak Ibu, sholat yang benar itu adalah sholat yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini apa? Sholu kama ra'aitumuni usholi. Sholatlah kalian sebagaimana aku ini sholat. Dulu ada rame sekali pelatihan-pelatihan sholat khusyuk. Bagaimana untuk kita itu mewujudkan sholat khusyuk. Tapi kadang-kadang justru tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat yang berkualitas, sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholat yang bisa merubah karakter kita, sholat yang bisa mengentaskan kita dari berbuat buruk adalah sholat yang mengikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat yang semacam itulah yang bisa untuk merubah karakter seseorang. Maka ibu-ibu, nanti kalau kita buka di dalam surat Maryam ayat 59, parameter, ya, ukuran generasi yang buruk dengan generasi yang baik, ya, jadi ukuran standar generasi atau anak itu dikatakan anak yang baik atau anak yang tidak baik kalau di dalam Al-Quran itu nanti bisa kita lihat di dalam surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholat wa taba'u syahwat. Maka sudah generasi-generasi terbaik, muncullah generasi-generasi yang buruk. Apa cirinya? Adha'u sholat wa taba'u syahwat, yaitu menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Jadi generasi itu generasi dikatakan generasi yang baik apabila generasi itu mau tertib sholatnya, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Generasi itu dikatakan generasi yang buruk ketika generasi itu menyia-nyiakan sholat dan dia memperturutkan hawa nafsunya. Nanti bisa kita buka itu di surat 19 ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholat. Maka ibu-ibu yang kita kepengin duwe anak wong apik, anak apik, mari kita perbaiki sholat-sholatnya. Lain kita pengin duwe anak sing sholatnya apik, ya kita tentunya jadi wong tua sing sholatnya nggih apik dulu. Jangan sampai kita ini seperti kalung. Kalau juga bengok-bengok, ayo Jakarta, Jakarta, Bandung, Bandung, Bandung, Jakarta. Dewek mung teng terminal mawon. Ora mangkat ning Jakarta, ora mangkat ning Bandung. Ayo le TPA le, ayo le sholat, ayo le ngaji. Ibu ini nonton TV. Lah niku mentale kental napa, Bu? Calo. Ayo le ngaji, ayo le bapak e mrentani TV. Lah niku berarti bapak e nggih mentale mental calo. Nah ini ya. Jadi kita ini nasihat yang terbaik untuk anak-anak kita adalah suri toladan. Nasihat yang terbaik untuk anak-anak kita adalah contoh. Maka mari, kalau kita kepengen dijadikan bapak yang baik, kepengen dijadikan ibu yang baik, la adha'u sholat wa taba'u syahwat. Jangan menyia-nyiakan sholat, jangan memperturutkan hawa nafsu. Bahkan Rasul itu menyebut orang yang cerdas, al-kaisu mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengekang hawa nafsu, bisa mengatur hawa nafsu, dan dia beramal untuk hidup sesudah matinya. Itu wong pinter, wong cerdas. Wal ajiz, dan orang yang bodoh adalah man adza'an nafsah, orang yang mengikuti hawa nafsu, wa tamanni 'ala Allah amani, berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang kosong. Kepengin masuk surga ra gelem salat, kepengin sugih ra gelem nyambut gawe, kepengin pinter ra gelem sinau. Nah niku zahirnya ngoten niku ya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam pembahasan materi ini. Saya beri judul fikih salat. Kenapa dikatakan fikih salat, atau kenapa saya berjudul fikih? Fikih itu ketika kita sudah membahas fikih, maka kita membahas tentang perbedaan, membahas tentang pendapat. Maka kita ini di dalam menjalani hukum-hukum Islam, ada kalangan namanya kalangan fuqaha. Jadi ahli ilmu di dalam Islam itu ada ilmu apa? Ahli hadis dan ahli fikih. Kalau ahli hadis itu menganalisis hadis, okay, itu dari sisi derajat hadisnya. Kalau dari ahli fikih itu menganalisis sebuah hukum Islam berdasarkan kepada ilmu fikihnya. Nah, pendapat dari kalangan ulama bisa berbeda-beda dan itu tidak masalah. Dan ini sengaja saya sampaikan di sini agar kita ini tidak ada fanatik kepada amalan tertentu dan kemudian kita meremehkan atau kemudian bahkan kita menyalahkan amalan yang lainnya yang kebetulan berbeda dengan pendapat kita, padahal sebetulnya mungkin dia juga ada dalilnya. Jadi yang penting sama-sama ada dalilnya, kita itu berbeda pendapat enggak masalah. Contohnya misalnya kita itu mau sujud, enten sing nganggo tangan sik, enten sing nganggo dengkul sik, itu ada dalilnya semua. Kalau tangan dulu pakai hadisnya Abu Hurairah, kalau dengkul dulu pakai hadisnya Wa'il, dan hadisnya semuanya sahih, maka itu tidak masalah. Kita sujud nganggit dari berdiri ke sujud nganggit dengkul sik ora apa-apa, nganggo tangan sik nggih mboten masalah. Sing mboten nancap dan mboten mungkin itu nganggit batuk sik, nah, itu enggak boleh, nggih. Jadi sujud nganggo batuk sik mungkin jungkel malah, nggih ini. Lah kadang-kadang kayak gini ini jadi masalah, nggih. Ketika kita mau berdiri dari sujud, tangan itu ngepel napa? Ngepel niku ngeten nggih. Atau dibiarke ngeten, itu jadi masalah. Nah, yang kadang-kadang pisah masjid, wah masjidnya kono beda menaku, nggak untuk bilang kembali, ya. Nah sekarang di sini, ketika kita sudah membahas fikih, kita harus punya perasaan jembaring segoro. Napa jembaring segoro nih? Bisa memahami perbedaan, selama perbedaan itu ada dasar hukumnya, gitu ya. Sekarang satu, bab satu. Ini ada empat bab. Bab satu, hukum melafazkan niat ketika hendak sholat. Kita di dalam masyarakat, dulu ketika saya sekolah, itu SD itu juga diajari nawaitu usoli, usoli fardhu dzuhri arba'ata rak'atain mustaqbilal qiblata. Terus pribun. An adai lillahi ta'ala. Oh enggak. Gitu ya. Bahkan saya pernah membuat buku ya. Dalam kerjaan saya membuat buku. Buat buku PAI untuk pelajaran SD. Itu kebetulan saya tidak, ya sebenarnya saya cantumkan ya. Saya cantumkan perbedaan-perbedaan itu, tapi saya tidak mencantumkan lafaz niat ini. Itu dibantul, itu ditolak buku itu ya. Karena bantul kan kebanyakan dari Nahdiyin. Ya akhirnya buku itu harus back to basic gitu ya. Tidak bestseller ya. Ini. Ya. Saya lanjutkan di sini ya. Jadi hukum melafazkan niat ketika hendak sholat. Sebetulnya ada tiga pendapat. Pendapat pertama wajib, pendapat kedua sunnah, pendapat ketiga bid'ah. Pendapat yang wajib ini ditentang jumhur. Karena memang niat itu tidak wajib, niat dilafazkan itu tidak wajib, ya. karena niat dilafadzkan itu tidak menjadi rukun di dalam sholat, maka pendapat yang wajib ini tidak saya cantumkan karena bertentangan dengan nanti istilahnya dalam ilmu hadis itu disebut dengan syad. Syad itu adalah sebuah perkara, sebuah hadis atau sebuah hukum yang bertentangan dengan derajatnya lebih tinggi dari hadis tersebut, itu maka disebut syad. Contohnya aturannya Pak RT itu kok bertentangan dengan aturannya Pak Lurah. Niku sing dikalake aturannya Pak Lurah atau Pak RT? Pak RT. Ya, maka tentang mewajibkan niat itu juga begitu. Bertentangan dengan hukum yang derajatnya lebih tinggi lagi. Maka di sini saya cantumkan dua pertama saja. Pertama adalah sunnah. Ini yang berpendapat bahwa niat dilafadzkan itu sunnah itu adalah dari kalangan ulama-ulama Hanafiyah. Ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, ulama-ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah itu artinya pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Kebetulan di Indonesia ini kebanyakan dari kita ini atau dari muslimin ini adalah mengikuti apa? Mazhabnya Imam Syafi'i. Ini ya. Jadi Syafi'iyah itu adalah pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Nah, pendapat ini sunnah diambilkan dari hukum namanya hukum qiyas. Wah, ini apa menes qiyas ini. Ngeten Bapak Ibu. Dulu di zaman Nabi, niku narkoba enten mboten? Narkotik enten mboten? Tidak ada. Yang ada itu adalah homer. Lah sekarang ini ada narkotik, ada narkoba. Maka MUI itu perlu membuat hukum tentang apakah narkotik itu halal atau haram. Lah kemudian dilihat dari sisi akibatnya, oh narkotik, heroin, kemudian narkoba itu akibatnya itu sama dengan homer. Maka hukum yang digunakan untuk menghukumi narkotik itu mengambil hukum yang digunakan untuk menghukumi homer. Lah maka itu disebut dengan hukum qiyas di dalam ilmu fikih. Ya. Jadi mengqiyaskan, mengambil sebuah perkara hukum yang belum ada diambil dari hukum yang lain yang punya kesamaan atau kemiripan di dalam peristiwanya. Lah itu namanya hukum qiyas. Lah pendapat yang mensunahkan bahwa lafaz niat itu hukum yang sunah adalah Nabi itu pernah berniat, beliau mengucapkan nawaitul umroh wa nawaitul hajj. Ketika beliau itu mau haji dan umroh, beliau itu mengatakan saya niat haji dan saya niat umroh. Lah dari situlah kemudian ya, ulama-ulama Syafi'iyah itu mengkiaskan bahwa niat ini bisa dipakai di dalam perkara hukum yang lainnya, perkara ibadah yang lainnya, diantaranya adalah sholat tadi. Maka kemudian ulama-ulama Syafi'iyah itu membuat lafaz niat. Ya tadi lafaznya misalnya nawai usolli fardhu dzuhri, itu yang membuat bukan Rasulullah. Ya, jadi yang membuat itu bukan Rasulullah, tapi yang membuat dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa niat itu perlu dilafadzkan atau niat itu sunnah dilafadzkan. Dan hukumnya apa? Kanjeng Nabi tidak pernah melafadzkan niat di dalam sholat. Lah, kemudian ulama tadi kok membuat, yaitu tadi karena mengkiaskan Nabi umroh, Nabi haji, kemudian sama dengan dikiaskan dengan sholat tadi. Nah ini ya, itu diambil dari situ. Nah kemudian ini ditentang dari apa? Dari ulama yang tidak pendapat bahwa la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas di dalam perkara ibadah. Maka kalau dalam perkara ibadah itu mestinya harus pakai dalil sendiri, tidak boleh ada hukum qiyas. Ya, maka yang tidak sependapat dengan pendapat pertama ini menentang dengan pendapat itu bahwa hukum qiyas itu tidak ada di dalam ibadah. Hukum qiyas itu hanya ada di dalam muamalah. Nah, maka nanti jatuhnya hukum pendapat yang kedua itu. Tapi secara jujur Bapak Ibu sekalian, bahwa ada pendapat memang bahwa niat itu hukumnya sunnah. Terlepas ini pendapat kita setuju atau tidak, ada dari kalangan fikih berpendapat bahwa niat itu hukumnya sunnah. Ini ya. Nah, kalau ini, kalau kita, okelah, misalnya kita sepakat bahwa niat itu hukumnya sunnah, maka itu lafadznya tidak harus dengan usoli. Nabi juga lafadznya tidak dengan apa an ada'in dan seterusnya ya, atau dengan lillahi ta'ala. Jadi hanya nawaitul umrata wa nawaitul hajj. Maka kalau kita itu menjatuhkan bahwa hukum niat itu, niat sholat itu hukumnya sunnah, maka kita itu boleh dengan bahasa apapun, niat ingsun narek sholat duhur, nah itu sudah cukup, gak apa-apa. Atau aku madhab kula narek sholat duhur, atau aku harus sholat duhur, ya gak apa-apa ya. Jadi tidak perlu pakai usolli fardhu dzuhri arba'ata raka'atain dan seterusnya ya. Ini kalau kita berpendapat bahwa niat itu hukumnya sunnah tadi ya. Karena Nabi pun juga tidak mengatakan nawaitu kemudian lillahi ta'ala, tidak kayak gitu ya. Ini bisa dipahami betul nggih ini nggih. Bisa nggih. Ibu-ibu dong betul Bu. Nggih. Ini masalahnya bahas pikir ini kudu-kudu runtut nggih. Mungkin mboten runtut niku. Mungkin kacau. Sekarang pendapat nomor 2 bid'ah. Nggih. Nggih, yen wong mangku bumen e mau kebumen niku kadang mboten saged bunyi ae niku ngai bid'ah. Nggih. Jadi yang mau wasi'a kursiyu, mau tipun wasi'a kursiyu husamara. Bid'ah, bid'ah niku napa to? Bid'ah itu adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam urusan ibadah. Itu namanya bid'ah. Atau perkara-perkara dalam ibadah, ini yang dibatasi dalam ibadah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Atau bahkan nanti juga ada bid'ah dalam akidah ya. Jadi bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah. Bid'ah itu ulama membagi ada bid'ah i'tiqadi dan yang kedua bid'ah amali. Bid'ah i'tiqadi itu contohnya adalah orang-orang Nasrani. Mereka meyakini i'tiqad, artinya akidah ya. Meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Padahal Allah tidak pernah ngendika kayak gitu itu. Maka dia dimasukkan dalam kategori bid'ah dalam keyakinan. Kemudian dulu ada Mirza Ghulam Ahmad yang dibawa apa itu Ahmadiyah ya. Lah itu meyakini bahwa sesudah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada nabi lagi, maka itu masuk dalam kategori bid'ah i'tiqadi. Nah, bedanya Bapak Ibu, bid'ah i'tiqadi ini menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam kalau dia itu tidak bertobat. Ya. Jadi kalau orang itu meyakini dalam keyakinan yang tidak dicontohkan atau yang tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia bisa keluar dari Islam. Contohnya tadi, sesudah Kanjeng Nabi Muhammad ada nabi lagi. Misalnya mereka piyambak tambah bayar ngaku ada dapat wahyu jadi nabi, lah itu genah itu nanti keluar dari Islam. Dan beberapa hari yang lalu saya baca di apa di merdeka.com itu gitu, itu piantun Kebumen itu ngaku dia dapatkan wahyu dari malaikat Jibril, terus ngaku dia sebagai seorang nabi wanita ini gitu. Wanita nah niku gitu. Maka dia itu enggak bertobat, dia dihukumi kafir. Kalau di zaman Abu Bakar ngaku nabi, Pak, ngaku nabi niku sudah halal untuk dibunuh. Itu zaman Nabi, zaman Abu Bakar. Nggih. Kemudian bid'ah amali adalah beramal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya anut apa? Sanksinya dulu aja bid'ah amali ini. Nanti bisa kita lihat pasal di dalam surat Al-Kautsar, Ina atai al-kautar nih, ina atai nakal kautar, bahwa di sana ada orang-orang di padang mahsyar nanti, nih, itu umat Kanjeng Nabi itu ada yang diusir tidak boleh minum telaga, yang telaga itu sampai ke telaga al-kautar, nih, telaga al-kautar telaganya Kanjeng Nabi itu ada umat Rasulullah yang diusir tidak boleh minum telaga itu. Siapa mereka? Umat Kanjeng Nabi yang dia itu melakoni perkara-perkara bid'ah amali tadi. Nah, jadi bid'ah itu sebuah perkara yang sebetulnya perkara yang besar, perkara yang kita hindari sebetulnya. Ini karena tadi dampaknya kita tidak akan diizinkan oleh Allah untuk minum telaga yang sampai ke telaga Al-Kautsar tadi nanti di padang mahsyar itu kalau kita itu melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Oke. Pendapat yang kedua sekarang di sini bahwa niat itu hukumnya adalah bid'ah. Singkat cerita karena Nabi tidak mencontohkan gitu aja ya. Nabi tidak pernah mengatakan, dan nanti penjabarannya bisa dibaca sendiri di dalam tulisan itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian ijma ulama, ijma itu artinya kesepakatan, ya, kesatuan atau kesepakatan ulama, niat sebelum takbir itu tidak termasuk rukun sholat. Artinya niat sebelum takbir itu kalau dia tidak niat itu tidak menjadi batalnya sholat, karena maknanya rukun itu adalah sesuatu yang apabila tidak dipenuhi maka ibadah itu tidak sah. Misalnya rukun haji diantaranya adalah wukuf, maka orang yang tidak wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Rukun atau syarat sahnya syarat sahnya sholat misalnya pun mau al-fatihah ada hadis la sholat taliman lam yakrok bifatihatil kitab, tidak ada sholat untuk orang yang tidak membaca al-fatihah. Maka kalau orang itu tidak membaca al-fatihah maka sholatnya tidak sah, walaupun nanti akan kita bahas bagaimana kalau statusnya kita sebagai makmum itu ya, insya Allah dalam lain waktu itu ya. Jadi ada dua pendapat ini Bapak Ibu tentang niat sholat. Monggo sing kepingin niate tenggenati monggo, ning yen kepengin wahapun ramaren di apa dilapake ra dilapake, nah dalile niku wau nggih. Jadi dalilnya itu. Tetapi kalau pendapat dari kalangan ulama-ulama mutaakhirin itu banyak yang berpendapat bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Bahkan ada yang mengatakan ketika seseorang itu sudah takbir Allahu Akbar itu sudah termasuk niat di dalamnya untuk sholat, itu juga sudah cukup. Yeah. Kemudian sekarang nomor 2, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ada 3 cara ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Jadi di sini saya percepat saja. Ada 3 cara. Yang pertama sejajar dengan telinga. Jadi takbir pun nyetem ya, sejajar dengan telinga. Jadi ini diperbolehkan, nanti dalilnya bisa dibaca di hadis ini, sejajar dengan telinga. Kemudian yang kedua, sejajar dengan pundak. Pundak ini putih. Pundak ini gini, sejajar dengan pundak ini. Ini juga diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, sejajar dengan dada. Dada putih. Ini ya, nah, ini boleh. Tapi kiblat, apa ini, telapak tangan, ini diusahakan menghadap ke kiblat, ya, terus mboten ngeten nggih, Allahu Akbar ini unyil nggih. Nah, nggih. Jadi menghadap ke kiblat. Kemudian tangannya ini dirapatkan. Jadi ketika takbir tangannya dirapatkan, sejajar dengan telinga boleh, sejajar dengan pundak boleh, sejajar dengan dada boleh. Nah, makanya kalau kita itu sholat kebetulan sejajar dengan telinga, koncone kok mau ketep pundak tok atau bahkan mau ketep dada tok, enggak usah kita salahkan. Ya, karena ketiga-tiganya ada dalilnya dan itu semuanya diperbolehkan, ya. Lah sing salah niku takdire di atas kepala, ya. Misale itu Allahu Akbar. Nah, niki wong niku perangkat tekel niku nggih. Niku nyerah. Nggih. Kemudian nomor 3. mengangkat tangan ketika berada di tempat, ketika berada di empat tempat. Jadi Bapak Ibu, kita sholat itu perlu mengangkat tangan itu ada di empat tempat saja. Satu ketika takbiran ihram. Jadi ketika mulai sholat, Allahu Akbar, kita dengan mengangkat tangan. Satu itu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ini rukuk, ketika dari berdiri, yes, ketika kita itu dari berdiri, kemudian kita itu rukuk, Allah Akbar, kemudian kita dari berdiri mengangkat tangan dulu, yes, Allah Akbar, kemudian kita rukuk. Kemudian yang ketiga, dari rukuk kita ke iktidal itu berdiri dari rukuk. Ya, jadi misalnya kita habis rukuk gini, kemudian sami Allahu liman hamidah dengan mengangkat tangan. Sudah berapa tadi? Tiga nggih. Takbiratul ihram, kemudian ketika rukuk, kemudian ketika berdiri. Kemudian yang keempat kita lihat mengangkat tangan kedua tadi ketika berdiri dari rakaat kedua. Nggih, dari rakaat kedua. Misalnya sholat maghrib. Sholat maghrib itu ada tiga rakaat, maka ketika rakaat pertama dari sujud berdiri itu tidak perlu dengan mengangkat tangan. Kemudian ketika rakaat kedua kita berdiri, lalu itu kita mengangkat tangan. Kemudian ketika rakaat ketiga kita tidak perlu mengangkat tangan. Ya, jadi kita mengangkat tangan di dalam takbir itu ada empat tempat itu. Berbeda dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu memang ada dua pendapat, diperbolehkan semuanya dengan mengangkat tangan, diperbolehkan semuanya tidak mengangkat tangan. Kalau menurut saya Syafi'i, sholat jenazah itu mengangkat tangannya hanya ketika takbiratul ihram saja, itu nggih. Jadi nanti sholat jenazah, mungkin tadi malam bapak-bapak sholat jenazah, ya, ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan, itu tidak masalah, nggih, tidak masalah. Dalam keduanya ada dua pendapat itu. Kemudian empat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada tiga dalil. Pertama, ini menaruhkan tangan kanan atas lengan bawahnya yang kiri dalam sholat. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi buatan ngeten, nggih, buatan ngeten tapi ngeten. Jadi tangan kanannya memegang tangan kiri, yang diwalik pripun nggih mboten angsal wong Kanjeng Nabi mboten nonton ki ning penak diwalik ya permasalahan mboten penak-penakan iki nggih permasalahan bener-beneran gitu nggih. Atau kok di atas kok mboten ngeten iki padahal tangan kanan di atas tangan kiri, napa ngeten mawon? Lah contohnya masalah ngeten iki nggih ini. Kemudian yang kedua, sunah menaruhkan telapak tangan atas telapak tangan di dalam, di bawah pusat. Hadis ini dhaif, tidak perlu dipakai. Yeah. Terus yang nyekele napa sedekah di bawah pusat itu hadisnya ada tapi hadisnya dhaif, maka tidak perlu dipakai. Oh, yeah. Kemudian yang ketiga, aku sholat bersama Rasulullah setelah, maka beliau meletakkan tangan beliau yang kanan di atas tangan beliau yang kiri di dada beliau. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sedekapnya itu dari tangannya dulu, guys. Ini boleh dari sini sampai napa niki jenenge? Tego. Jadi gini boleh, gini boleh, gini boleh. Nah yang tidak boleh itu melebihi siku. Jadi misalnya gini, ini kita tidak boleh. Jadi sebatas hanya batas siku saja. Ngeten, ngeten, ngeten boleh. Kemudian meletakkan nyaponya di atas pusar. Di atas pusar itu boleh, nih. Gini, gini atau gini. Di atas dada, nih. Kadang-kadang kita melihat ada yang sampai ini, nih. Nyaponya sampai dada ini ya. Kesimpulan, di dalam sholat tangan kanan ditaruh dengan memegang atau tidak atas tangan kiri. Jadi boleh dengan memegang Kalau memegang gini, ini dilingkarkan. Kalau tidak memegang, berarti gini. Ya, itu boleh. Batas menaruhkannya boleh sepanjang batas lengan bawah dari siku sampai dengan punggung telapak tangan. Ini, ya. Ini gini boleh punggung. Ketiga, dua tangan tumpukan ini kemudian ditaruhkan di atas pada dada, setidak-tidaknya tidak di bawah pusar, karena kedudukan kakinya baik. Ya, jadi boleh gini, gini atau sampai di atasnya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Kurang 7 menit, mungkin masih ada waktu sambil menunggu. Pun siap dari ini, Pak Bu. Sudah. Bahwa mungkin ada yang perlu ditanyakan dalam kaifiat sholat ini, dalam tata cara sholat ini, kita baru sampai sedekah boleh. Mungkin dalam bahas yang pun, tapi misalnya mau tanya ke yang lainnya, mungkin tidak apa-apa. Mungkin Pak Ibro. Ada yang sholatnya diputar-putar. Jadi gini, nah ini Allah Alam, saya belum menemukan dalilnya. Saya juga tidak berani menyalahkan, tapi karena mungkin dia punya dalil juga, tapi saya belum pernah menemukan dalilnya. Termasuk ketika saya ini sholatnya agak se ini ya. Nah ini Allah Alam, ini saya juga belum pernah menemukan dalilnya. Membuka Allah. Ya, sholat yang tidak sedekap itu menggunakan pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Syiah. Jadi kalau kalangan orang-orang Syiah itu sholatnya tidak sedekap, itu ya. Imam Malik juga sholatnya tidak sedekap. Ini. Jadi orang-orang Syiah kebanyakan Syiah, ya. Mungkin bapak-bapak yang sudah tunda haji itu juga melihat orang-orang yang sholatnya itu tidak sedekap. Jadi sholatnya lurus terus itu sendiri, ya. Jadi buatan sedekap ngeten iki. Jadi lurus-lurus itu ada dua kemungkinan, kalau dia itu bukan orang Syiah, dia mengikuti mazhabnya Imam Malik ini. Wonten sanes? Ibu-ibu? Ya, sesudah istiqam, apakah artinya sempurna gimana? Ya, semuanya takdir berusahakan sampai sempurna, ya. Bukan hanya sesudah istiqam saja, ya. Semuanya diusahakan sampai sempurna, ya. Ada yang lain? Monggo Pak Abdurrahim. Posisi. Oh, gatel. Nggih, gatel dipukul enggak apa-apa. Nggih. Oh, jadi nih, Bapak Ibu, sebetulnya kita dalam sholat itu ada gerakan ketika diperlukan enggak apa-apa. Bahkan dulu ada hadis itu bisa kita buka dalam kitab sholat, di dalam kitab Abu Dawud. Rasulullah dengan ketika pulang dari bepergian, itu Aisyah itu sedang sholat di rumah. Kemudian ketuk pintu, Aisyah itu membukakan pintu. Bukan pintu, tapi bukan menggolong menarah, tidak itu, ya. Hanya membuka pintu tok, kemudian beliau Aisyah itu kembali di sholatnya meneruskan, itu enggak apa-apa, ya. Jadi selama ada dibutuhkan enggak apa-apa, termasuk misalnya ketika kita itu sholat di depan kita itu kalau jengkel apa yang pulau yang membahayakan itu boleh kita bunuh sambil sholat, ini bukan perlu ngomong mati gue, nah itu maka batal, gitu, ya. Bahkan nanti bisa kita buka dalam hadis Abu Dawud, ya, hadis ini hasan. Ketika ada sahabat itu sholat di masjid Nabawi, itu menambahkan untanya. Dulu kan sholatnya masjidnya kan dari kita nopoi selain dari kita dindingnya limpung di pagri kok nanti kok. Lalu ketika sholat itu untanya ini muncul, ya. Untanya itu kemudian dia ketika itu melanjutkan unta ini, kemudian diikat lagi, kemudian dia melanjutkan sholat lagi. Nah, gitu. Jadi ini dipraktikkan saat ini, bebo impas sholat, udan bihu ngepeintik. Tahu dulu ya. Ngepeintik dah itu boleh. Nggih, mboten cak waduh entek ku telat ya itu nggih. Tapi ini perkara yang memang kurang baik dilakukan gitu nggih. Nek misale dari sisi hukum kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh gitu nggih. Kalau dari sisi hukumnya gitu, tapi kalau dari sisi adabnya ya sebaiknya tidak kita jalani. Begitu nggih Pak Ibrahim. Jadi kukur-kukur boleh nggih. Nggih. Wah, ini nyantai nggih. Wah, ada supon itu wah itu lah sih. Kalau orang pulih sebelah itu, mau beli ribut cukup. Oh, bapak bapak. Anji. Bagaimana cara mencikapi anak-anak itu ketika ada wilayah ini? Nanti bapak ibu kita lihat pendapatnya Syekh Utsaimin ya. Beliau berpendapat bahwa anak itu sebaiknya ketika sholat itu didampingi oleh orang tuanya, itu gitu. Didampingi oleh orang tuanya, anak itu diletakkan di samping kanan atau samping kirinya, terus sambil orang tua itu baca sholat atau sebelum sholat itu berpesan betul kepada anak, leo jorame, leo jowirawini. Itu pendapatnya Syekh Utsaimin. Bahkan beliau sangat keras sekali, beliau berpendapat kalau orang tua itu tidak bisa, ya, tidak bisa menghentikan anak atau tidak bisa mengendalikan anak, maka dia tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Dia boleh sholat berjamaah di rumah dengan anak dan istrinya. Itu pendapatnya Syekh Utsaimin. Ya, ini ya. Jadi bapak ibu memang anak diajak ke masjid itu sebuah perkara yang baik, ya, perkara yang baik. Tapi mari sambil kita itu diajak ke masjid, satu itu kita dampingi, ya, kita dampingi. Mungkin nanti akan saya buatkan artikelnya bagaimana kita itu menata top tentang anak-anak ini, ya. Jadi kalau anak itu diletakkan semuanya di belakang, itu net jadi mengalami kesempatan rame kabeh, itu ya. Itu ya. Jadi kalau menurut saya Utsaimin ya itu tadi didampingi di samping kanan, samping kiri orang tuanya itu. Jadi orang tuanya betul betul mesir pribon. Ya paling tidak kita biasa di sini itu dipisah, ya. Dipisah itu. Yang penting anak itu tidak diletakkan di belakang imam, yang penting di situ itu ya. Ini. Bahkan pendapatnya Syekh Utsaimin, ini kalau kita itu anak sudah datang lebih dulu, kemudian diletakkan di stop awal, kemudian kita usir koneng guri, kita itu sudah berlaku dolim. Anak itu juga punya hak untuk berada di stop utama, betul ya. Selama anak itu sudah memandis, sudah dia itu mengerti hukum, betul ya. Kadang-kadang kalau anak malah justru diusir koneng guru. Nah ini ya, ini. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktu berbuka, kita akhiri dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang hari Ahad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.